Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, إقرارا به وتوحيدا, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أرسله الله بشيرا ونذيرا, وصلى الله وسلم على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, معاشر الإخوة والأخوات, رحمنا الله وإياكم, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, hanya karena petunjuk dari Allah, hanya karena taufik minallah, taufik dari Allah, kemudahan darinya, kita bisa melangkah, kita bisa melakukan perkara-perkara yang diperintahkannya, kita bisa menjauh, meninggalkan dari perkara-perkara yang dilarangnya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itulah hakikat kita. Kalau bukan karena petunjuk Allah. Wa ma kunna linahtadiya, tidak akan mungkin kita berada di atas petunjuk, di atas al-Islam wa sunnah. Oleh sebab itu, seorang muslim berkewajiban untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak kesalahan yang kita lakukan, kekurangan yang terjadi di kehidupan, beragam kekhilafan yang kita lakukan. Sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menutup hati-hati para hambanya, siapa yang bisa mencegahnya? Siapa yang bisa menghalanginya? Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha, memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan demikian pula menyesatkan hambanya yang dikehendakinya. Maka bersyukur kepada Allah adalah tuntutan yang akan mendatangkan banyak kebaikan. Dengan kita memuji Allah, dengan kita meyakini segala sesuatu datang dari Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, semua yang ada pada kita datang dari Allah, dan dalam upaya untuk tunduknya anggota tubuh kita kepada Allah, dan inilah perwujudan rasa syukur yang harus kita tunaikan. Hati kita meyakini segala sesuatu yang ada pada kita minallah, dari Allah. Lisan yang selalu memuji Allah, dan Allah sangat mencintai pujian. Allah ahlul thana'i wal majd. Allah memuji dirinya, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk memujinya. Para malaikat bertasbih dan senantiasa memujinya karena kesempurnaan, kekuasaan, yang Allah miliki. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, di antara bentuk rasa syukur yang harus kita perhatikan adalah kiranya apa yang akan kita lakukan untuk dakwah ini. Generasi pertama telah memberikan semuanya, memberikan tenaganya, memberikan hartanya, memberikan darahnya. Beragam cerita dalam kehidupan mereka yang melahirkan lembaran sejarah kehidupan manusia yang sangat-sangat hebat, yang dipuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan benar-benar mereka menganggap dan meyakini bahwa apa yang saat itu mereka rasakan ini benar-benar anugerah karunia Allah. Ungkapan yang mengagumkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami ini segolongan kaum yang telah Allah muliakan dengan Islam. Mengisyaratkan kalau kita telah mengetahui bagian-bagian daripada ilmu agama, itulah kemuliaan. Raihlah, peganglah, amalkan, dan lakukan sesuatu untuk ilmu yang ada ini. Persembahkan sesuatu bukti bahwa kita cinta dan bersyukur kepada Allah. Nahnu qaumun, kata Umar, kita segolongan kaum yang telah Allah muliakan dengan Islam. Wa mahma bataghayna al-izzata min duni la'adhallana Allah. Kalau kita mencari kemuliaan selain daripada Islam, niscaya Allah hanya akan hinakan kita. La adzallana Allah. Itu yang akan terjadi. Maka di antara bentuk yang akan mendatangkan keutamaan, mendatangkan karunia dari Allah, pertolongan dari Allah, di antaranya adalah sejauh mana dari apa yang kita berikan untuk agama ini, dari dakwah untuk agama ini. Alhamdulillah, setiap kita punya kemampuan untuk berdakwah. Sekiranya bukan dengan ilmu untuk dia menyampaikan hujjatullah, nusus asy-syar'iyyah, dia bisa banyak melakukan sesuai dengan kapasitas yang ada pada dirinya. Dengan tenaganya dia bisa membantu dakwah, dengan hartanya dia bisa membantu dakwah. Dengan akhlak yang dimilikinya bisa membantu dakwah. Dan tidak salah apabila dikatakan di antara bentuk dakwah adalah bilhal. Dakwah dengan kondisi yang ada pada kita, menampakkan ciri khas keislaman kita, membawa karakter keislaman yang sebenarnya. Itu dakwah. Dan tidaklah menyentuh hati-hati orang-orang kafir kala itu, ketika terjadi invasi di beberapa negeri yang didirikan oleh mujahidin, kecuali banyak di kalangan mereka mengucapkan syahadat setelah melihat karakter kaum muslimin, demikian tinggi akhlak mereka, demikian mulia pribadi mereka, mengagumkan. Jangan kita sampai masuk atau terjebak sebagai orang yang bahkan menutupi kemuliaan. Jangan sampai al-Islam mahjubun bil muslimin, Islam malah tertutupi dengan kondisi kaum muslimin, yang diantaranya dengan tidak baiknya akhlak mereka. Dan saya hanya akan sedikit menfokuskan pada satu poin. Untuk kita membawa jati diri kita sebagai seorang muslim, muslim yang bermanhaj, itu menyeluruh aqidatan, ibadatan, sulukan, kesemuanya harus kita selaraskan. Karena agama itu menyeluruh. Dan Allah memerintahkan kepada kita, udkhulu fis-silmi kaffah, masuk kalian ke dalam agama ini secara kaffah, bukan dengan terpilah-pilah. Satu masalah kita tunduk, masalah yang lainnya Allah katakan A, kita katakan B. Apa maunya kita? Allah katakan B, kita katakan A. Apa maunya kita? Jangan menjadi wa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Jangan beriman dengan sebagian dan mengingkari sebagian yang lainnya. Agama itu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-Nya. Makanya Allah memerintahkan untuk kita mempertontonkan dalam arti buktikan, fasyhadu, kepada Allah, persaksikanlah bahwasanya saya ini adalah orang-orang yang muslim. Saya adalah orang yang muslim yang memasrahkan segala sesuatu kepada Allah. Tidak minder dengan agama. Tidak minder dengan apa yang diajarkan agama. Kembali lagi, saya hanya ingin fokus kepada satu poin, dan ini sangat membantu dakwah kita. Akhlak yang baik, akhlak yang baik, ini akan menjadi warna pembeda. Dan bukankah itu yang diingatkan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan makarim, kemuliaan-kemuliaan daripada akhlaq. Dan tidak terbayang bagaimana akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal baik ketika beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan tentunya setelah diangkat menjadi nabi. Kesemuanya adalah perjalanan sosok seorang hamba yang mengagumkan. Dan memang demikian keadaan para nabi. Nabi yang subhanallah penyabar, nabi yang sangat penyantun, nabi yang sangat lembut hatinya, nabi yang sangat perhatian dengan keadaan, nabi yang sangat penyayang, rauf, rahim. Bakat itulah yang Allah sifati kepada nabinya. Wa kana bil mu'minina, dan nabi dengan orang-orang yang beriman adalah orang yang sangat lembut dan penyayang. Itulah nabi yang sebenarnya. Kala itu masyarakat Quraisy, kalaulah bukan karena keangkuhan, mereka tidak bisa sebenarnya mendustakan nabi. Mereka telah mengetahui sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaguminya. Bahkan dahulu mereka menjadikan nabi sebagai penyelesai masalah. Penasihat mereka ketika mereka terjadi beragam problema yang hampir terjadi pertumbuhan darah ketika mereka berebut siapa kiranya yang akan meletakkan Hajarul Aswad untuk dikembalikan kepada tempatnya. Nabi lah yang dipilih. Kenapa? Akhlaknya demikian mulia. Sehingga mereka menyatakan, kami tidak pernah mendapatkan satupun kedustaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan teramat tingginya akhlak dan pribadi Nabi, Allah pun memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Disakiti beliau waktu di Mekah. Bukannya Nabi tidak bisa membalas. Bukannya Nabi tidak memiliki kekuatan fisik untuk melawan mereka. Nabi kekuatannya masya Allah secara fisik. Tapi Nabi memilih yang terbaik. Bagaimana menjadi asbab, sebab kebaikan. Bagaimana menjadi mafatih, sebagaimana tadi ingatkan, kunci-kunci kebaikan. Dan subhanallah, beragam kejadian yang menimpa Nabi. Kesabaran menjadi jalan pertama, solusi untuk menghadapinya dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Bahkan ketika beliau di Madinah, bagaimana orang Badui dengan polosnya, dengan tanpa ada sopan santunnya, menarik baju Nabi, aku minta uang. Nabi pun tersenyum. Bukannya Nabi tidak bisa menjatuhkan dengan sekali gerakan. Nabi subhanallah, batu yang para sahabat tidak bisa untuk memecahkannya ketika menggali parit untuk perang apa? Perang apa? Khandaq. Siapa yang memecahkan? Nabi. Kekuatan Nabi itu subhanallah. Kalau kita mau korban, ada kambing yang besar, kita pegang kambing itu lari, kita ketarik. Mungkin demikian, karena kita kurang kuat. Kekuatan Nabi itu 40 ekor unta fisiknya bisa ditahan. Orang Badui yang pegang seperti ini sama Nabi, kalau mau ya. Nah, tapi akhlak yang tinggi, jauh kita. Nah, kita sedekatnya sudah ngaji, sedikit disinggung marah, nggak disinggung pun marah, gara-gara orang ngegas di sampingnya ngebut, kurang ajar, memang saya nggak bisa ngebut umpamanya. Subhanallah, akhlaknya di mana? Maka mau ngebut silakan, mau ngebut silakan, terserah. Kamu juara pun juga nggak dapat hadiah. Saya juara juga nggak dapat hadiah. Satu sisi lemahnya kita. Nah, bagi yang sudah bersabuk hitam umpamanya, bertubuh kekar, jagoan, apalagi dulunya preman umpamanya, singgung dikit, kamu nggak tahu saya. Subhanallah. Kalau orang belajar tauhid dan mengingat kebesaran Allah dan besarnya agama ini yang akan kita bawa ini, atau yang akan kita contohkan kepada umat ini, kita akan berupaya menjaga diri kita dengan akhlak yang baik. Nabi bersabda dalam hadis, al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Al-bir, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Coba dalam kitab Al-Adabul Mufrad diajarkan kepada kita akhlak yang baik. Dimulai, kalau kita buka hadis-hadis yang pertama, dimulai dengan apa? Akhlak yang baik dengan siapa? Dalam Adabul Mufrad dimulai dengan apa? Dengan orang tuanya, familinya, kerabatnya, tetangganya. Coba perhatikan pembahasannya, tetangganya, orang-orang, budaknya yang paling dekat, pembantunya, berinteraksi dengan kaum muslimin, kemudian non muslim, bagaimana interaksi kita, kemudian lagi bergeser lagi dengan yang memiliki roh, bagaimana berinteraksi dengan hewan-hewan yang ada, dengan kuda, dengan onta, bergeser lagi berinteraksi bagaimana dengan yang non, atau benda-benda hidup, atau benda-benda yang tidak hidup, dengan pepohonan. Demikian sempurnanya akhlak yang demikian agungnya. Sekiranya diajarkan akhlak dengan binatang, dengan hewan, dengan zawatul arwah, dengan jamadat, dengan yang memiliki ruh, dengan benda mati, ada akhlaknya, apalagi dengan umat. Apa yang antum emban? Al-Islam wa sunnah menuntut untuk kita membuktikan bahwa agama kita benar-benar rahmatan lil alamin. Ini akhlak. Maka Nabi mengingatkan dalam banyak hadis. Dalam hadis Muslim umpamanya diingatkan, inna min ahabbikum ilayya ahsanukum akhlaqan, orang yang paling aku cintai. Coba, min ahabbikum ilayya, orang yang paling aku cintai dari umatku adalah orang yang terbaik akhlaknya. Subhanallah, yang terbaik akhlaknya. Banyak hadis bagaimana orang dengan akhlaknya, la yudriku manzilatas saim al-qa'im, bagaimana dengan akhlak yang baik seorang muslim itu bisa mencapai derajat yang lebih tinggi daripada orang yang rajin menegakkan sholat malam, melakukan qiyam, melakukan puasa, dan bahkan ada kalanya ketika Nabi mengisyarkan fulan fil jannah, dengan akhlak yang sangat simpel atau dengan jawaban yang sangat simpel. Kenapa dia min ahlil jannah? Karena dia lembut hatinya. Subhanallah. Kenapa Al-Asyad bin Qais dikatakan Allah dan Rasulnya mencintainya? Karena Nabi, karena dia memiliki akhlak. Subhanallah. Ar-rifqu wal anah. Orang yang lembut hatinya dan orang yang santun, bukan orang yang tergesa-gesa. Masyaallah. Makanya ketika dikatakan taqumus sa'ah warum aktsarun nas, ketika datang hari kiamat orang-orang Romawi ini populasinya terbanyak. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Coba diterangkan oleh perawi hadis, sahabat yang meriwayatkan ini. Kok kenapa ada kalanya orang-orang kafir itu terjaga populasinya? Satu orang terganggu di Jakarta, teriak yang di Eropa. Dijawab oleh para sahabat ketika menerangkan hadis ini. Yang mengingatkan itu sebenarnya karakter kita, tapi kita melalaikan dan dibawa oleh karakter oleh orang-orang yang bukan muslim. Di antara yang disebutkan, subhanallah, orang-orang Romawi itu adalah orang yang paling lembut ketika sesama mereka. Indal fitan, tatkala terjadi beragam fitnah, mereka enggak menyebarkan, mereka apa, mereka menyimpan borok-borok mereka itu untuk menjaga populasi mereka. Ahlamuhum, orang yang paling bisa menahan diri, lembut hatinya, menahan diri ketika ada fitnah yang berkecamuk sesama mereka. Ada beberapa jawaban disebutkan oleh dia. Kemudian kata Syekh Fauzan, adapun kita, yang itu kita lebih berhak. Sedikit masalah di share di grup, sedikit apa yang dia dengarkan tulis di internet, seakan-akan ingin memberikan faedah kepada semua manusia dari fitnah-fitnah yang berkecamuk. Ini akhlak apa? Maka Syekh Rabi sendiri berkata, mengingatkan kepada kita, peringai yang buruk, tansyurun al-khilaf ma la yaf'alu ahlul ahwa, kalian ini menyebarkan khilaf demikian semangatnya, yang hal itu tidak dilakukan oleh orang ahlul ahwa. Ada kalian mereka malu, mereka tutup. Akhlak. Dan akhlak serta cabang-cabangnya demikian mengagumkan untuk antum kaji dan antum pelajari. Baca Al-Adabul Mufrad, baca Fiqhul Akhlaq. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dan juga bagian daripada bentuk untuk kita memiliki andil dalam dakwah sesuai kapasitas kita dan kemampuan kita. Tidak setiap kita mampu dengan ini dan itu, kita hanya mampu dengan katakan A, kita lakukan A. Saya mampu dengan B, lakukan B. Mampu semuanya, lakukan semuanya. Oleh sebab itu, ma'asyiral ikhwah, perhatikan. Dan di antara bentuk akhlak yang baik yang kita perlu perhatikan adalah at-taghaful. bersikap mengalah. Ya sudah, tidak serba menuntut, bahkan dianggap sebagaimana angin lewat. Selalu berhusnudzan, ini akan menjadikan kita selalu ceria. At-taghafun. Maka Imam Ahmad ketika ditanya tentang al-afiyah, dikatakan kepada beliau, ada orang menyatakan al-afiyah itu ada 10, katanya. Ketenangan, kedamaian, itu ada 10 tingkatan. Di antaranya salah satunya adalah at-taghafun. Kata Imam Ahmad, 10-10-nya adalah taghafun. Karena kalau orang bisa taghafun, damai hatinya. Bagaimana bentuk taghafun? Di antara sifati orang taghafun itu bisa tergul ghadab, bisa meninggalkan amarah saat berkecamuk. Itu taghafun contohnya. Para ulama ketika menyebutkan taghafun, di antaranya apa? Adalah orang yang dia berupaya menahan emosi, menahan marah. Siapa yang tidak bisa marah tapi mengarahkan amarah? Itu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan terseret dengan amarah, tapi mengarahkan amarah. Makanya Allah sifati wal kadhimin al ghaidha wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bagaimana Allah sebut orang-orang yang al-kadhimin al-ghaidha, orang yang sanggup menahan emosi tatkala berkecamuk. Tidak menjadi orang yang reaksioner. Dikatakan A, oh, dia B. Bukan seperti itu. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, al-kayyisul fatin, orang yang cerdas dan orang yang pandai dan bijak. Ada orang pandai tapi enggak bijak. Otaknya cepat menghafal tapi enggak bijak. Yang paling bagus adalah orang yang hakim, cerdas, bijak. Dan kata beliau, di antara sifat yang paling mulia dari orang yang cerdas dan bijak adalah at-taghaful. Taghaful. Kalau perlu tidak mengetahui hal yang tidak menambah keimanan, tidak menambah keilmuan, tidak menambah hal yang baik, kalau perlu tidak tahu. Otak kita ini sempit. Kalau semuanya kita ingin masukkan, ini akan rusak. Menyibukkan. Tapi memang itulah yang jadi masalah. Umat ini kena penyakit fuzuli, serba ingin tahu. Ini yang berbahaya. Diingatkan dalam hadis, fuzuli. Bukan urusan kita pun kita ingin tahu. Bahkan menjadi seakan-akan karakter bangsa kita itu seperti itu. Kalau antum ke Arab Saudi, kita mungkin sok akrab dengan orang Arab, ketika ketemu, hai, ila aina, marah dia. Urusan apa kamu tanya ila aina? Kok kamu tanya saya mau kemana? Urusan saya. Isdahlak, apa urusanmu? Marah mereka. Kalau kita, subhanallah, dari mana? Itu kerseknya isinya apa? Beli di mana? Masya Allah. Ini mau ada kalah. Karena fudhuli kita. Sampai dikatakan oleh Syekh waktu di Medina, bentuk fudulinya kita ini mudah sekali kaum muslimin. Saya meludah, saya lihat, orang akan berdatangan, apa itu? Apa itu? Dalam keadaan apa yang saya keluarkan? Ludah, karena gampang banget mengundang kaum muslimin ini. Saya meludah, kemudian saya lihat, orang bertanya, apa itu? Yang lihat jauh, ada apa itu? Kemudian mengumpul, gara-gara apa? Meludah, kata Syekh. Itu fuduli, sehingga subhanallah mengganggu keseriusan kita untuk belajar. Makanya diingatkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan keislaman seorang itu meninggalkan apa yang tidak ada urusan baginya, apa yang tidak manfaat baginya. Tajassus itu bukan karakter akhlak yang baik. Dan sudah Allah ingatkan. Dan sifat-sifat seperti itu dikatakan juga bisa masuk dalam kriteria tajassus. Bisa masuk dalam permasalahan memata-matai walaupun tanpa sadar. Kamu dari mana? Dengan siapa? Apa yang kamu bawa? Berapa harga tiketnya? Subhanallah. Jadi ada polisi yang resmi tugas berseragam, ada polisi apa? Sahabat-sahabat kita. Dalam keadaan mereka ingin keakraban. Tapi sebenarnya enggak perlu. Kalau orang Arab ketemu, itu Masya Allah, itu yang perlu kita. Kefahala, bagaimana kesehatan antum, barakallahu fikum, itu terus. Sehingga kadang-kadang kalau duduk 5 menit, enggak ada pertanyaan lagi, dia akan berkata, kefahala. Barakallahu fikum, mendoakan. Ini penting. Harus kita jaga. Harus ada perubahan pada diri kita. Ini at-taghafun. Dan tadi kita ingatkan di antara bentuk taghaful yang paling utama diawali dengan apa? Tarkul ghadab. Meninggalkan apa? Tidak terseret dengan emosi. Emosi itu pasti ada. Tapi mengendalikan itu yang paling utama. Mengendalikan yang paling utama. Dan juga bentuk taghawul yang kita perlu perhatikan adalah membesarkan kebaikan dari apa yang dilakukan oleh saudara kita. Dan jangan membesar-besarkan kesalahan yang saudara kita terjatuh dalam kesalahan. At-taghafun. Kita besarkan dalam kebaikan artinya Masya Allah. Kita jadikan orang untuk senang dengan fulan. Kenapa? Oh Masya Allah. Tanpa dihadapannya kita puji fulan. Kebaikan. Oh fulan Masya Allah orangnya sedemikian demikian ini yang saya ketahui subhanallah. Sehingga orang pun akan cinta kepada fulan. Akan berhusnudan kepada saudaranya. Ketika melihat aib, jangan umbar aib saudara kita. Jangan besar-besarkan. Tutup aurat saudara kita. Insya Allah akan menutup aurat kita. Allah akan menutup aib kita yang jauh lebih banyak. Kalau Allah tidak menutupi aib kita, borok-borok kehidupan kita, apa jadinya kita? Itu penting. Sehingga subhanallah akan terarah, akan terjaga kehidupan ini dengan akhlak yang baik. Dan bentuk taghaful diantaranya adalah seseorang yang ketika memang membenci tidak melampaui batas, dan ketika mencintai juga tidak terlalu melampaui batasan ala kadarnya. Sebagaimana sabda Nabi, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wabghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka haunan ma. cintai sewajarnya, sesuai dengan bimbingan, jangan berlebih. Kenapa? Bisa jadi ternyata besok menjadi musuh kita, kita gak tahu. Bukan kita bersuudzon, enggak, sesuaikan adab suhbah, adab pergaulan. Dan di dalam membenci juga demikian, jangan melampaui batas. Saking bencinya, masya Allah, sholat di sampingnya pun nggak mau. Sholat menjajarkan, nggak mau. Kenapa? Karena si fulan tidak mengikuti perkataan alim fulan, katanya. Subhanallah. Susah sekali untuk hidup. Selama kita subhanallah masih berlandaskan dengan fahmus salaf, dengan bimbingan para ulama yang membimbing kita, maka bersyukurlah kepada Allah. Kembali lagi, ketika kita membenci, jangan melampaui batas. Bisa jadi, kata Nabi, di suatu saat dia akan menjadi orang yang paling dekat dengan kamu. Karena Allah muqallibul qulub, Allah yang membolak-balikkan hati. Ingin kebaikan untuk saudara, doakan fi dharil ghaib, tanpa sempat ketahuan saudaranya. Dan bentuk doa yang Allah akan istajib, Allah kabulkan, Allah akan ijabahi. Masyaallah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kiranya ini yang ingin saya sampaikan di pertemuan malam hari ini tentunya. Semoga dengan akhlak yang baik kita punya andil untuk dakwah. Dengan pribadi yang baik kita punya andil untuk dakwah. Dan terus kita kaji agama. Alhamdulillah, fasilitas untuk kita belajar agama teramat mudah. Di masa lalu teramat berat untuk belajar ilmu agama dari sisi fasilitas. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Kajian yang jarak jauh di Makassar pun antum bisa mengikuti dari apa? Dari streaming, dari radio. Radio Nasihat sampai sini? Suaranya nggak sampai ya, masya Allah. Banyak fasilitas kemudahan untuk kita belajar agama. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, ma'asyiral ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, untuk bersyukur kepada Allah menuntut perjuangan dan kejujuran. Dan kita sadar tentunya diri kita memang banyak kekurangan. Kita terlalu banyak kekurangan, kekhilafan. Maka di antara perkara yang harus kita lakukan adalah kita benar-benar memperbanyak beristighfar kepada Allah. Terus lisan kita beristighfar kepada Allah. Dan dari istighfar akan banyak solusi kita dapatkan dalam kehidupan kita ini. Dengan istighfar, obsesi kita untuk dakwah kita di Mamuju ini insyaAllah akan kita dapatkan. Tidak boleh berkecil hati. Kita menginginkan kelak tentunya kita memiliki markis, masya Allah. Kita memiliki markis, kita tebarkan dakwah, kita suarakan dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan penuh hikmah. Kita sebarkan, kita punya pendidikan, kita punya ma'had. Insya Allah akan tiba saja. Untuk kemuliaan agama, himmah kita harus tinggi, kata para ulama. Untuk kemuliaan agama, himmah kita harus tinggi. Jangan berkecil hati. Mau tanah di Mamuju ini 1 meter 50 juta, jangan berkecil hati. Insya Allah akan bisa. karena kita akan menolong agama Allah. Minta kepada Allah. Sebagai penutup, coba perhatikan kisah tiga orang yang hanya satu orang yang memiliki obsesi yang tinggi, memiliki himmah aliyah untuk agama Allah. Dan kata Imam Nawawi, "Allahu fil khairi jaiz." Kata-kata seandainya dalam perkara yang baik itu boleh. Lau. Yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh apa? Hah? Apa yang tidak boleh? Penyesalan. Kalau sekiranya dulu saya lakukan tidak akan seperti ini. Lah, ini enggak boleh. Tapi lau dalam kebaikan di masa yang akan datang itu baik. Tiga orang berkumpul. Salah satu di antaranya Abdurrahman Ad-Dakhil. Saya lupa namanya, Abdurrahman bin siapa? Barakallahu fik. Berkumpul. Dia ini, tiga orang ini kerjanya kurir. Miskin, dengan keledai dia mengantar barang. Gojek. Mungkin kalau bahasa kita ya. Mengantar barang, ambil barang, diantar. Menginap pun bukan di tempat penginapan. Waktu itu mereka berada di bawah pohon bersandar dari kelelahan membawa barang. Kata Abdurrahman, cobalah kita berharap kepada Allah. Kita ini ingin jadi apa? Apa yang akan kita lakukan? Kata sahabatullah, capek, lelah, gak usah ngomong seperti itu. Jalani saja kehidupan itu apa adanya. Yang kedua juga demikian. Sudahlah, gak usah pusing-pusing mikirin yang tidak pasti. Tekuni saja apa yang sudah ada. Berapa salahnya, kata dia. Kan kita berharap kepada Allah. Akhirnya mereka menjawab, cobalah kamu mau apa. Kemudian Tuhan bilang, kalau Allah mudahkan, saya ingin menjadi seorang yang bisa menguasai seluruh daerah Eropa Spanyol. Di bawah kekuasaan saya, mereka semuanya akan, atau sebuah negara yang terjaga stabilitasnya, kemakmuran, menyatu semuanya. Terbahak-bahak tertawa kedua kawannya. Kurir, tukang apa? Antar barang, berharap untuk jadi apa? Khalifah. Bagikan punduk, apa, merindukan bulan, mungkin demikian. Sehingga mereka tertawa. Ketika mereka tambah tertawa, maka tambah pertanyaan dari dia. Sudahlah, anggap saja kalau saya sudah menjadi khalifah. Kamu mau minta apa, katanya. Dianggap gila orang ini. Masih megang, masih seperti dianggap apa? Memberikan tawaran. Karena dipaksa, karena dia bilang, ya sudah. Nanti kalau kamu jadi khalifah, saya minta sekian puluh ribu dinar. Sekitar berapa ratus miliar. Apalagi katanya, saya akan minta kebun yang di situ ada kebun korma, kebun anggur sekian hektar. Apalagi saya minta budak sekian ratus katanya. Apalagi sudah cukup katanya, sambil tertawa. Baginya itu impossible, hal yang tidak mungkin. Maka dia mengucapkan hal yang tidak akan terjadi dalam kehidupan. Sebenarnya kalimat yang ingin merendahkan, mengejek. Yang satu tidak kalah. Baik, kalau kamu jadi khalifah, aku minta saya angkat saya ke atas keledai, letakkan kepala saya di pantat keledai, kelilingkan kota, cambuk saya, katanya. Nanti kalau menjadi khalifah, katanya. Subhanallah. Ringkas cerita, daftar dia menjadi pasukan. Jadi prajurit. Dia tekuni. sungguh-sungguh memaksimalkan apa yang mampu untuk agama Allah. Dia maksimalkan, naik jabatannya, pasukan. Kalau dalam bahasa kita menjadi danru, komandan regu. Jadi danru naik menjadi danki, komandan kompi. Terus karirnya menaik, menanjak menjadi danyon sampai menjadi panglima perang. Bayangkan, sampai menjadi panglima perang. Kala itu khalifah di Andalus yang keadaan yang tidak stabil, bagaimana keadaan masyarakat waktu itu terguncang, masyarakat Eropa dan wilayah-wilayah yang mulai banyak bertingkah, keadaan yang kurang stabil. Dan khalifah waktu itu tidak memiliki pewaris untuk khalifah memimpin kecuali satu anak, dan satu anak pun tidak mumpuni, tidak mewarisi bagaimana untuk menjadi pemimpin yang besar. Maka diangkatlah panglima perang ini untuk menjadi penasehatnya, menjadi penasehatnya agar membimbing. Ringkas cerita sampai pada kesepakatan, karena memang akan itu lebih baik, diangkatlah dia menjadi khalifah. Yang tadi penasehat akhirnya diangkat, disepakati oleh semua keluarga dan semua ulama, diangkat dia menjadi khalifah. Dan betul ketika dia menjadi khalifah, semua invasi berhasil, kemudian kestabilan wilayah sampai dalam sejarah khilafah Umayyah tidak ada yang secemerlang beliau menguasai daratan Eropa. Subhanallah. Akhirnya telah menjadi khalifah. Ingat dia dua sahabatnya. Dia ingat siapa? Dua sahabatnya. Jadi dia mengutus tentara, cari di negeri Fulan ada orang yang namanya Fulan bin Fulan dari kabilah Fulan berada di sana. Cari sampai ketemu, bawa ke tempat ini. Dicari oleh pasukan dapat. Bayangkan bahagianya dua sahabat. Tidak yang tadi tidak mungkin, ternyata sekarang kawannya menjadi khalifah. Tidak hanya kecipratan ya, pasti akan mendapatkan. Masya Allah, kawan dulu subhanallah, sedih bersama, senyum bersama, sekarang tiba-tiba sudah menjadi khalifah. Bersemangat mereka untuk datang. Ketika datang dan dihadapkan, ditanya oleh khalifah, kamu dulu minta apa? Yang satunya minta, dia bilang, oh saya dulu minta sekian puluh ribu dinar, tulis dan berikan. Apa lagi? Saya dulu minta kebun yang demikian demikian, berikan. Kamu minta apa lagi? Saya minta budak yang demikian demikian, berikan. Bayangkan budak di negara Eropa tidak perlu nikah ya. Nah, dan tuliskan bagi dia gaji santunan sekian dinar untuk orang ini. Subhanallah. Ditambah lagi santunan tiap bulan. Kau ngelirik ke satunya, dulu kamu minta apa? Nah, kamu minta apa? Ya Amirul Mukminin, itu hanya sebuah canda, gini gini gini gini gini. Lah saya bertanya, dulu kamu minta apa? Yang saya bilang, ya lupakan itu kan hanya sebuah kejadian demikian demikian, dan para yang lain juga menyatakan sudahlah. Lah saya tanya minta apa? Akhirnya dinaikkan orang di atas keledai sebagaimana dia minta. Apa kata dia? Liya'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, untuk dia tahu Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Belajar tauhid. Belajar tauhid. Dia alam untuk dia sadar. Memang ada kalanya perlu apa namanya, cambukan, agar orang itu bangkit. Bukan antum jangan berkecil hati. Antum bilang berapa harga tanah? Wah di sini sudah 2 juta. 2 juta enggak mahal insyaallah. Saya kata nanti, walaupun 50 juta, insya Allah kita akan punya markis. untuk agama Allah. Kenapa enggak tinggi cita-cita kita? Jangan minder dengan kecil hati, jangan, subhanallah. Antum itu mulia dengan agama. Kalau kita minder, kita ini enggak bergerak kita. Itu yang kami harapkan. Dan dalam perjuangan kita, dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya, dan tentunya kepada Allah kita memohon semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan petunjuk dan rahmatnya kepada kita semuanya, membimbing kita di atas cahayanya, dan mewafatkan kita semuanya di atas al-Islam was sunnah dalam keadaan Allah ridha kepada kita. أقول قولي هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.